Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 307. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Ma'az berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, engkau Rasul Allah dan aku Ma'az. Nabi SAW menjawab, ikutilah aku, walaupun ada pada amalmu kekurangan, hai Ma'az. Peliharalah lidahmu dari mencaci saudara-saudaramu, dari para pembawa Al-Quran. Bawalah dosamu kepadamu, dan jangan engkau bawa kepada mereka. Jangan engkau membersihkan dirimu dengan mencela mereka. Janganlah engkau mengangkat dirimu atas mereka. Janganlah engkau masukkan amal duniawi dalam amal akhirat. Janganlah engkau takabur dalam majelis engkau, supaya manusia takut dari jahatnya akhlak engkau. Janganlah engkau berbicara dengan seorang yang di sisi engkau ada orang lain. Janganlah engkau membesarkan diri kepada manusia, maka akan terputus dari engkau kebajikan dunia. Dan janganlah engkau koyakkan daging manusia, maka akan dikoyakkan daging engkau oleh anjing neraka pada hari kiamat dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Wan-nasi'ati nasta." Dan yang menarik dengan perlahan. Surat An-Najat ayat 2. Tahukah engkau siapa yang menarik itu, hai Ma'az? Aku menjawab, siapa dia? Demi ayahku dan engkau dan ibuku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anjing-anjing dalam neraka yang menarik daging dan tulang. Aku lalu bertanya, demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup menahan perkara ini? Dan siapakah yang terlepas daripadanya? Nabi SAW menjawab, hai Ma'az, sesungguhnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Laki-laki itu meneruskan ceritanya. Aku tidak melihat orang yang lebih banyak membaca Al-Quran dari Ma'az, karena ia takut dari apa yang disebutkan pada hadis tadi. Catatan, hadis Ma'az yang panjang ini dikatakan riwayat Abdullah bin Al-Mubarak dengan isnadnya dari seorang laki-laki, dari Ma'az. Adapun asar, maka diantaranya ialah diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menundukkan lehernya. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, hai yang punya leher, angkatlah lehermu. Khusyuk itu tidaklah pada leher, sesungguhnya khusyuk itu pada hati. Abu Amamah Al-Bakhili radhiyallahu an melihat seorang laki-laki dalam masjid menangis dalam sujudnya. Lalu Abu Amamah berkata, engkau, jikalau ini di rumah engkau. Ali radhiyallahu an berkata, orang yang riya itu mempunyai 3 tanda. Malas apabila ia sendirian. Rajin apabila ia berada pada orang banyak dan ia menambahkan amal. Apabila ia dipuji dan ia kurangkan apabila ia dicela. Seorang laki-laki berkata kepada Ubadah bin As-Samit, "Aku berperang dengan pedangku pada jalan Allah, sabilillah. Aku bermaksud dengan perang itu wajah Allah Ta'ala dan pujian manusia." Ubadah bin As-Samit menjawab, "Tidak ada suatu pun bagimu." Lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Ubadah 3 kali. Tiap kali pertanyaan itu dijawab oleh Ubadah, "Tidak ada suatu pun bagimu." Kemudian pada kali ketiga, Ubadah menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, aku yang terkaya dari yang kaya daripada dipersekutukan atau syirik." Sampai akhir hadis. Seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab dengan katanya, "Bahwa salah seorang kami berbuat perbuatan baik atau perbuatan makruf, di mana ia suka dipuji dan diberi upah." Sa'id bin Al-Musayyab lalu menjawab, "Sukakah engkau dicaci?" Orang itu menjawab, "Tidak." Maka Sa'id berkata, "Apabila engkau berbuat sesuatu amal karena Allah, maka ikhlaskanlah." Ataha berkata, "Tidaklah seorang kamu itu mengatakan, ini karena Allah dan karena keluarga. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada mempunyai sekutu." Umar radhiyallahu anhu memukul seorang laki-laki dengan cemeti. Kemudian Umar berkata kepada orang itu, "Ambillah, bila dengan cemeti ini daripadaku." Laki-laki itu lalu menjawab, "Tidak, tetapi aku tinggalkan cemeti itu bagi Allah dan bagi engkau." Maka Umar berkata kepada orang tersebut, "Apa yang engkau perbuatkan dari sesuatu, ada kalanya bahwa engkau tinggalkan bagiku. Maka aku ketahui yang demikian. Atau engkau tinggalkan bagi Allah sendirian." Laki-laki itu menjawab, "Aku tinggalkan cemeti itu bagi Allah sendirian." Lalu Umar berkata, "Jadi, dialah yang demikian." Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku telah menemani beberapa kaum atau golongan. Kalau ada salah seorang dari antara mereka untuk dikemukakan kepadanya ilmu hikmah atau filsafat, jikalau ia bertutur kata dengan ilmu hikmah itu, niscaya bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi teman-temannya. Dan tiada yang mencegahnya daripada itu, selain takut dikenal orang atau syukrah. Dan kalau ada salah seorang dari mereka lalu di jalan, maka dilihatnya yang merusakkan di jalan. Maka tiada yang melarangnya untuk menyingkirkan yang merusakkan itu, selain takut dikenal orang." Dikatakan bahwa orang yang berbuat riya itu dipanggil pada hari kiamat dengan 4 nama. Yaitu, "Hai orang-orang yang berbuat riya, hai yang menyeleweng, hai yang merugi, hai yang dolim, pergilah, maka ambillah pahalamu dari orang yang engkau berbuat untuk orang itu. Tiada pahala bagimu pada kami." Al-Fadail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, "Ada mereka berbuat iya dengan apa yang diperbuat mereka. Dan pada hari ini, jadilah mereka berbuat riya dengan apa yang tidak diperbuat mereka." Akramah berkata, "Sesungguhnya Allah memberikan kepada hamba di atas niatnya apa yang tidak diberikannya di atas amal perbuatannya. karena niat itu tidak ada riya padanya. Al-Hasan al-Basri radhiyallahu berkata, orang yang berbuat riya itu bermaksud mengalahkan qadar atau takdir Allah Ta'ala. Dia itu orang jahat, bermaksud supaya manusia mengatakan bahwa dia orang baik atau soleh. Bagaimana mereka mengatakan, sedang dia telah bertempat dari Tuhannya pada tempat orang-orang yang hina. Maka tidak boleh tidak bagi hati orang-orang mukmin untuk mengenalinya. Qatadah bin Ta'amah al-Basri berkata, apabila hamba itu berbuat riya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah kepada hambaku yang mempermainkan aku. Malik bin Dinar berkata, para qori atau ahli membaca Al-Quran itu tiga golongan. Qori Tuhan yang maha pengasih, qori dunia, dan qori raja-raja. Bahwa Muhammad bin Wasi termasuk qori Tuhan yang maha pengasih atau min qura'i rahman. Al-Fudail berkata, siapa yang bermaksud memandang kepada orang yang berbuat riya, maka hendaklah ia memandang kepadaku. Muhammad bin Abu Barak As-Suwari berkata, lahirkanlah tanda kebaikan di malam hari. Sesungguhnya yang di malam hari itu lebih mulia dari tanda kebaikanmu di siang hari. Karena tanda kebaikan di siang hari itu bagi makhluk, dan tanda kebaikan di malam hari itu bagi Tuhan semesta alam. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, menjaga amal itu lebih sukar dari amal. Ibnu Barak berkata, jikalau adalah orang yang sesungguhnya bertawaf di Baitullah dan dia sendiri atau hatinya di Khurasan. Khurasan nama suatu provinsi di Iran Utara, di mana Tusia, tempat lahir Imam Al-Ghazali, terdapat di provinsi ini. Penterjemah ini sudah pernah di sana pada tahun 1969 dan tahun 1970. Pertama mencari makam Imam Al-Ghazali, dan kedua menghadiri Kongres Islamologi di Masjid atau ibu kota Khurasan yang diadakan oleh Masjid University. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mubarak tadi, bagaimana bisa demikian? Ibnu Mubarak menjawab, ia suka disebutkan bahwa dia itu bertetangga dengan Mekah. Ibrahim bin Adam berkata, tiada membenarkan Allah orang-orang yang menghendaki bahwa dia itu terkenal atau termasyhur. Penjelasan hakikat riya dan apa yang diriakan. Ketahuilah bahwa perkataan riya terambil atau musitok dari perkataan ru'yah atau melihat, dan perkataan sum'ah terambil dari perkataan simak atau mendengar. Sesungguhnya riya itu pokoknya ialah mencari tempat atau kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebajikan. Selain bahwa kemegahan dan kedudukan itu sekali dicari dalam hati manusia dengan perbuatan-perbuatan selain ibadah, dan pada kali yang lain dicari dengan perbuatan ibadah. Dan nama riya itu dikhususkan menurut hukum kebiasaan dengan mencari kedudukan pada hati manusia dengan ibadah dan melahirkannya. Maka batas riya itu ialah hendaknya hamba dengan mentaati Allah. Maka batas riya itu ialah kehendak hamba dengan mentaati Allah. Maka orang yang berbuat riya itu ialah orang abid atau orang yang banyak ibadahnya. dan orang yang dibuatkan kepadanya, ialah manusia yang dicari penglihatannya dengan mencari kedudukan dalam hatinya. Dan perbuatan yang diriakan ialah hal-hal yang dimaksudkan oleh orang yang berbuat riak untuk dilahirkannya. Dan riak ialah maksudnya melahirkan yang demikian. Perbuatan yang diriakan itu banyak dan dikumpulkan oleh lima perkara, yaitu kumpulan apa-apa yang dihiasi oleh hamba atau hamba Allah yang beribadah itu bagi manusia, yaitu tubuh, pakaian, perkataan, perbuatan, pengikut, dan hal-hal yang di luar itu. Dan begitu pula penduduk di dunia berbuat riak dengan sebab-sebab yang lima tadi. Kecuali bahwa mencari kemegahan dan maksud riak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam jumlah amalan taat itu lebih mudah dari riak dengan amalan taat. Bagian pertama, riak pada agama dengan tubuh. Yang demikian itu dengan melahirkan atau memperlihatkan kurus dan pucat muka, supaya dengan demikian menimbulkan sangkaan bahwa ia sangat rajin, sangat gundahnya atas urusan agama dan keras takutnya pada hari akhirat. Dan dengan kurus, untuk menunjukkan sedikit makan. Dan dengan pucat muka, untuk menunjukkan tidak tidur malam, sangat rajin dan sangat gundahnya atas agama. Begitu pula, ia berbuat riak dengan mengkusutkan rambut untuk menunjukkan bahwa ia menghabiskan cita-citanya dengan agama dan tiada memperoleh kesempatan untuk menyisir rambut. Sebab-sebab inilah manakala tentu menampak diperlihatkan niscaya manusia mengambil dalil dengan sebab-sebab tersebut di atas hal-hal yang demikian. Lalu hati merasa senang karena diketahui mereka. Maka karena itulah, nafsu memanggilnya kepada melahirkan atau menampakkan hal-hal tadi untuk memperoleh kesenangan itu. Dan mendekati dari ini, ialah merendahkan suara, mencekungkan dua mata, dan mengeringkan dua bibir, untuk menunjukkan dengan demikian bahwa ia selalu rajin berpuasa, dan bahwa kesopanan agama itulah yang merendahkan atau mengecilkan suaranya, atau kelemahan lapar itulah yang melemahkan kekuatannya. Dan dari inilah Isa Al-Masih alaihissalam berkata, apabila salah seorang dari kamu berpuasa, maka hendaklah ia meminyakkan kepalanya, menyisirkan rambutnya, dan meletakkan celak pada dua matanya. Dan begitu pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan semua yang demikian itu karena ditakuti dari tikaman setan dengan riya. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jadikanlah kamu berpuasa dengan memakai minyak. Inilah pencerminan orang-orang agama dengan tubuh. Adapun orang-orang dunia, maka mereka berbuat riak dengan melahirkan atau memperlihatkan gemuk, bersih warna kulitnya, berdiri tegak, lurus, bagus wajahnya, bersih tubuh, kuat anggota badan, dan terdapat keseimbangan di antara anggota-anggota badan. Bagian kedua, riak dengan cara dan pakaian. Maka dengan mengusutkan rambut kepala, mencukur kumis, menundukkan kepala pada waktu berjalan, tenang pada gerakan, tetap ada bekas sujud pada muka, tebal pakaian, memakai bulu, menyisingkan pakaian kepada mendekati betis, memendekkan lengan baju, meninggalkan kebersihan kain dan membiarkan kain itu koyak, Semua yang demikian dibuat riya untuk melahirkan dari dirinya bahwa dia pengikut sunnah pada yang demikian dan mengikuti hamba-hamba Allah yang soleh. Dan termasuk pada yang demikian, memakai pakaian dari kain yang disambung-sambung, salat di atas kain sajadah, memakai kain berwarna biru karena menyerupakan dengan orang-orang sufi, serta tidak ada sama sekali hakikat ketasawufan pada batinnya. Dan termasuk pada yang demikian juga, berbuat kecukupan dengan kain sarung di atas serban dan menjatuhkan kain selendang atas dua mata. Untuk memperlihatkan atau berbuat riak dengan yang demikian, bahwa dia telah berkesudahan kesengsaraan hidupnya kepada ketakutan dari debu jalan. Dan supaya berpaling kepadanya semua mata, disebabkan berbedanya dengan tanda tersebut. Dan termasuk pada yang demikian juga, baju jubah yang terbuka bagian depan atau dura'ah dan pakaian hitam empat segi atau tailasan. Catatan, keduanya adalah pakaian ulama. Penerjemah. Yang dipakai oleh orang yang kosong dari ilmu pengetahuan untuk menimbulkan sangkaan orang bahwa dia termasuk ahli ilmu. Orang-orang yang berbuat riya dengan pakaian itu bertingkat-tingkat. Di antara mereka, ada yang mencari kedudukan pada orang-orang soleh dengan melahirkan atau menampakkan zuhud. Lalu ia memakai kain-kain yang koyak, yang kotor, yang pendek, dan yang tebal, supaya ia memperlihatkan dengan tebalnya, kotornya, pendeknya, dan koyaknya kain-kain tersebut, bahwa dia tidak menghiraukan dunia. Kalau dipaksakan untuk dipakainya kain yang sedang lagi bersih dari apa yang dipakai oleh orang-orang terdahulu atau ulama salaf, niscaya adalah yang demikian itu padanya seperti disembelih. Yang demikian itu karena takutnya dikatakan orang bahwa telah menampak baginya zuhud dan ia kembali dari jalan itu dan ia gemar kepada dunia. Tingkat yang lain ialah mereka mencari penerimaan pada orang-orang baik atau orang-orang soleh dan pada orang-orang yang mempunyai dunia, dari raja-raja, wazir-wazir atau menteri-menteri dan saudagar-saudagar. Kalau mereka memakai kain-kain yang megah, niscaya mereka ditolak oleh para qori. Dan kalau mereka memakai kain koyak pagi buruk, niscaya mereka dihinakan oleh mata raja-raja dan orang-orang kaya. Maka mereka bermaksud mengumpulkan di antara penerimaan ahli agama dan dunia. Maka karena itulah, mereka mencari kain bulu yang halus, pakaian yang tipis, potongan kain yang tercelup, dan kain handuk yang tinggi tingkatnya. Lalu dipakainya, mudah-mudahan nilainya kain salah seorang dari mereka itu, nilainya kain salah seorang dari orang-orang kaya. Warna dan caranya itu warna kain orang-orang soleh. Lalu mereka mencari penerimaan pada dua golongan tersebut. Dan kalau mereka dipaksakan memakai kain kasar atau kotor, niscaya adalah dia pada sisi mereka seperti disembelih. Karena takut jatuh jadi pandangan mata raja-raja dan orang-orang kaya. Dan kalau mereka dipaksakan memakai kain Dubai atau bikinan negeri Dubai yang ditenun dengan sutra, kain katan atau yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan katan, halus putih, dan kain yang disetrika yang bergambar, walaupun nilainya kurang dari nilai kain mereka, niscaya sungguh berat yang demikian atas mereka. Karena takut akan dikatakan orang, karena takut akan dikatakan oleh orang-orang soleh bahwa mereka gemar pada pakaian orang-orang dunia. dan tiap-tiap lapisan dari mereka melihat kedudukannya pada bagian khusus. Maka beratlah baginya berpindah kepada yang kurang daripadanya, atau kepada yang di atasnya, walaupun yang demikian itu mubah atau diperbolehkan, karena takut dari celaan. Adapun orang-orang dunia, maka keriaan mereka ialah dengan kain-kain yang indah, kendaraan yang tinggi harganya, dan segala macam keluasan, keeloan pada pakaian, tempat tinggal, perabot rumah, kuda cantik, dan dengan kain yang dicelup dengan warna-warni, dan baju hitam, pakaian alim ulama yang indah. Yang demikian itu menonjol di antara manusia. Mereka memakai di rumah kain-kain kasar. Dan sukarlah kepada mereka, jika mereka tampak kepada manusia di atas bentuk yang demikian, selama mereka tidak berlebih-lebihan pada perhiasan. Ketiga, riak dengan perkataan. Dan riak orang-orang agama ialah dengan pengajaran atau nasihat, peringatan, penuturan dengan hikmah, penghafalan hadis dan asar, karena dipakai pada muhawarah atau bersoal jawab, karena melahirkan atau menampakkan banyak ilmu, menunjukkan kepada kesangatan bersungguh-sungguh dengan hal ihwal orang-orang terdahulu atau salaf yang soleh, menggerakkan dua bibir dengan zikir di hadapan orang-orang banyak, amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan disaksikan makhluk, melahirkan kemarahan bagi perbuatan-perbuatan mungkar, melahirkan kesedihan atas perbuatan manusia dengan pekerjaan maksiat, melemahkan suara pada berkata-kata, menghaluskan suara dengan pembacaan Al-Quran, untuk menunjukkan dengan yang demikian kepada takut dan gundah, mendakwakan, menghafal hadis, bertemu dengan syekh atau guru-guru, dan mengetok atau menolak terhadap orang yang merawikan hadis dengan penjelasan sumbang atau rusak pada kata-katanya, supaya dikenal orang bahwa dia lebih tahu dengan hadis-hadis, dan bersegera kepada penjelasan bahwa hadis itu sahih atau tidak sahih untuk melahirkan kelebihan padanya, dan bertukar pikiran dengan maksud mendiamkan lawan dengan hujah, untuk melahirkan kepada manusia akan kekuatannya pada ilmu agama. Riak dengan perkataan itu banyak dan macamnya tidak terhingga. Adapun orang-orang dunia, maka riaknya dengan perkataan ialah dengan menghafal pantun-pantun dan pepatah-pepatah, berbicara dengan lancar pada penyusunan kata-kata, menghafalkan tata bahasa yang ganjil atau jarang terdengar bagi orang-orang yang mengherani kepada orang yang mempunyai keutamaan, dan melahirkan kasih sayang kepada manusia untuk menarik hati orang banyak. Keempat, riya dengan amal. Seperti riaknya orang yang mengerjakan sholat dengan melamakan berdiri, memanjangkan tulang belakang atau tulang punggungnya, melamakan sujud dan rukuk, mendudukkan kepala, meninggalkan berpaling, melahirkan ketenangan dan ketetapan, menyamakan dua tapak kaki dan dua tangan. Begitu pula dengan puasa, perang dan haji, dengan sedekah, dengan memberikan makanan, dan dengan merendahkan diri pada berjalan ketika bertemu dengan orang. Seperti melembutkan pelupuk mata, menundukkan kepala dan sopan pada berkata-kata, sehingga orang yang berbuat riya itu kadang-kadang bersegera pada berjalan pada keperluannya. Maka apabila dilihat kepadanya oleh seorang dari orang agama, niscaya ia kembali pada sopan dan menundukkan kepala, karena takut daripada dikatakan bahwa ia tergopoh-gopoh dan kurang sopan. Maka kalau orang agama itu sudah menghilang, niscaya ia kembali kepada ketergobohannya. Dan apabila orang agama itu melihatnya, niscaya ia kembali kepada kekhusyuannya. Dan ia tidak didatangkan oleh ingatan kepada Allah atau zikrullah sebelum zikrullah itu membarukan kekhusyuannya. Bahkan itu adalah untuk dilihat manusia kepadanya. Ia takut bahwa ia tidak dipercayai, bahwa dia termasuk sebagian dari orang-orang yang banyak ibadah dan orang-orang soleh.